الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab Tafsir Al-Muyassar, dan kita sampai pada ayat yang ke-12 yang menerangkan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya disebabkan karena sabarnya mereka dalam menjalankan ketaatan, sabarnya mereka dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai perbuatan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan jannah yang penuh dengan kenikmatan, yang kenikmatan tersebut tiada bandingannya dibandingkan kenikmatan dunia. Wahariro, dan mereka memakai pakaian sutra dari al-jannah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaki'ina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsaw wa la zamharira. Muttaki'in disebutkan dalam tafsir ay muttaki'ina fiha 'alal ara'iki ay 'alal athirati al-muzayyanati. Mereka bertelekan, mereka bersandar di dalam al-jannah itu di atas sofa-sofa, ya, di atas ranjang-ranjang serir al-muzayyanah yang dipenuhi berbagai macam hiasan. Bifakhiri al-thiyab was-sutur, dengan pakaian-pakaian dan tirai-tirai yang mewah. Nah, itu didapatkan di dalam al-jannah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam hidup kemewahan. Ya. Sampai menjadikan piring tempat minum dari emas, dari perak. Naam. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian minum dari bejana, dari tempat minum emas, jangan pula dari perak. Dan jangan kalian makan dari piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena itu untuk mereka, orang-orang kafir. Biarkan mereka merasakan surganya mereka di dunia ini. Dan itu untuk kalian, wahai kaum mukminin, di dalam al-jannah. Nah, karena di dalam al-jannah, kenikmatan-kenikmatan itu semua akan dirasakan oleh ahlul jannah. Kenikmatan yang luar biasa. Jadi mereka bersandar di atas sofa, di atas ranjang mereka, ya, yang penuh dengan kenikmatan, santai, adem. La yarawna fiha syamsan wa la zamharira. La yarawna fiha, mereka tidak melihat di dalam al-jannah itu syamsan, matahari. Yang dimaksud ay harra syams, panasnya matahari. Wala zamharira, dan tidak pula zamharira. Ya, kalau syams itu matahari yang menunjukkan panas, nah kalau zamharir sebaliknya yang menunjukkan sangat dingin. Wala syiddata bard, mereka juga tidak merasakan sangat dingin. Jadi udaranya itu udara yang penuh dengan kenikmatan, ya, bukan udara yang menyebabkan flu, bukan udara yang menyebabkan demam. Nah, udara itu kalau terlalu panas nggak baik, terlalu dingin juga nggak baik. Nah, ahlu jannah mereka merasakan kenikmatan itu semuanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu intinya. Lahum fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun. Nah, itu sudah. Mereka di dalam al-jannah itu apa saja yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka dan sesuatu yang nikmat dalam pandangan mata mereka. Jadi enggak ada istilah bosan di dalam al-jannah itu. Enggak ada istilah enggak enak di dalam al-jannah. Enggak ada istilah sedih di dalam al-jannah. Semuanya penuh dengan kenikmatan, ya ikhwan. Ya. Jadi mereka tidak merasakan terlalu panas, tidak pula terlalu dingin. Wala zamharira. Wadaniyatan alaihim, dan dekat atas mereka zilaluha, naungan-naungan, ya, pohon-pohon yang rindang yang memberikan perlindungan, memberikan naungan kepada mereka. Wa dhullilat qutufuha tadhlila, dan dimudahkan bagi mereka memetik buah-buahannya itu dengan begitu mudahnya. Dan niatan ay qaribatan wa qaribatan minhum asjarul jannah mudhallalatan alaihim, dekat dari mereka pohon-pohon al-jannah itu, di mana mereka itu dinaungi oleh pohon-pohon al-jannah. Wa dhullilat ay wasuhhila lahum, dimudahkan bagi mereka qutufuha, memetiknya, ay akhdhu thimariha, untuk memetik dan mengambil buah-buahannya tashilan, dengan demikian mudahnya. Enggak perlu keluar dari rumah, mau metik mangga misalnya, kalau di dunia kan mau metik kelapa harus cari orang yang bisa manjat, atau cari monyet yang bisa manjat. Ini di dalam al-jannah, di atas ranjangnya dia sedang berbaring, dia sedang merasakan nikmat memetik pohon itu yang datang mendekati dia, ya, mau metik apel, metik anggur, metik, subhanallah, dari tempatnya didekatkan, ya, dan niatan alaihim, sehingga dia enggak perlu repot, benar-benar dekat pada mereka. Wa dhullilat qutufuha, nah, jadi ditundukkan buah-buahan itu, ya, agar mereka itu siap untuk dipetik oleh ahlul jannah. Nah, ya, kata Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Qadir ketika menjelaskan ayat ini, ya, annaha sukhirat thimaruha limutanawiliha taskhiran katsiran di mana ditundukkan buah-buahan itu bagi orang-orang yang hendak memetiknya. Bihaitsu yatanawaluhal qa'imu wal qa'idu wal muttaji', di mana seorang bisa memetiknya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring bahkan. La yaruddu aydiyahum anha ba'd wala syauq. Wa la yaruddu aydiyahum anha bu'dun wala syauq. Ya. Jadi tangan mereka itu tidak jauh. Ya. Tidak tertolak tangan-tangan mereka disebabkan karena jauh atau disebabkan karena mau metik, ada durinya. Enggak ada sama sekali. Betul-betul ditundukkan. Nah. Subhanallah. Ya, penuh dengan kenikmatan. Itulah hari, itulah saat-saat di mana hamba akan merasakan kenikmatan yang selamanya, ikhwan. Ya, maka alangkah merugi seorang hamba ketika dia mencari kehidupan dunianya, kenikmatan dunianya, itu yang dicari sepanjang hidupnya. Lalu dia menelantarkan hari yang penuh dengan kenikmatan itu. Hari yang tidak ada lagi kelelahan. Hari yang tidak ada lagi kesulitan. Tidak ada lagi kesedihan. Ketika seorang hamba masuk ke dalam al-jannah. Nah. Taib ya khuan naktafi bihada. Sampai pada ayat yang ke-14. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله